illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Di antara amalan besar yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus di syahrul Ramadan yang mubarakah ini, yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan dari Allah Rabbul Alamin, adalah bertalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Yang mana amalan besar ini merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Yang namanya menuntut ilmu syar'i itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan dalam riwayat lain ala kulli muslimah, begitu pula dari kaum muslimah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum membutuhkan yang namanya ilmu syar'i dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu ibarat cahaya yang tatkala dia berjalan menuju Allah Jalla wa'ala di kehidupan dunia ini tanpa ilmu, maka berarti dia berjalan tanpa cahaya, gelap gulita. Dia tidak akan bisa menempuh jalur yang akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ilmu, tidak ada cahaya yang ada di sisinya. Oleh karena itu, ilmu syar'i sangat banyak sekali keutamannya, dan ini selalu terulang di majelis-majelis yang sering antum hadiri. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma," tambahkanlah kepadaku wahai Allah ilmu. Bukannya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk ditambahkan harta benda, untuk ditambahkan perkara-perkara duniawiyah yang hina, untuk ditambahkan anak dan keturunan. La, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbi zidni ilma. Tambahkanlah wahai Allah kepada diriku ilmu. Tentunya ilmu yang bermanfaat, yang bisa menerangi jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menerangi jalan seorang hamba Allah Azza wa Jal agar dia tidak tersesat. Karena kalau jalan yang dia telusuri gelap gulita, akan mudah sekali dia tergelincir dari jalur al-haq, dari jalur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah kisah yang menarik sekali yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Tabaqatul Hanabilah. Yang mana Al-Imam Ahmad didatangi oleh seorang yang bernama Ahmad bin Bishr Al-Kindi alaihi rahmatullah. Ahmad bin Bishr Al-Kindi ini merupakan seorang yang sangat bersemangat dalam melakukan amalan-amalan soleh, apapun bentuknya. Satu hari dia datang kepada Al-Imam Ahmad dan mengadu, berkeluh kesah, "Wahai Imam Abu Abdillah, aku adalah seorang yang tatkala menuntut ilmu syar'i, mencatat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapanmu, aku tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada pada diriku untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Begitu pula tatkala aku fokus untuk membaca kalamullah, tilawatul Qur'an, qiraatul Qur'an, maka aku tidak bisa menuntut ilmu duduk di hadapanmu untuk mencatat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabimadza awsini?" Kata Imam Ahmad bin Bishr Al-Kindi alaihi rahmatullah, "Apa yang kau wasiatkan kepada diriku?" Maka kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, Ibn Hanbal, "Bihadha wadha." Aku wasiatkan kepada dirimu dengan perkara ini dan dengan perkara itu. Diulangi lagi oleh Ahmad bin Bishr, "Wahai Imam Ahmad, aku tidak bisa menggabungkan keduanya. Kalau aku menuntut ilmu syar'i, aku akan tertinggal dari qiraatul Qur'an. Kalau aku qiraatul Qur'an, aku akan tertinggal dari ilmu syar'i. Apa yang harus aku lakukan?" "Bidha wa bidha." Dengan ini dan dengan itu. Dua-duanya lakukan. Dan ini terulang sampai 3 kali. Dan jawaban Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, seorang murabbi yang mendidik murid-murid beliau alaihim rahmatullah, dengan cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Bidza wa bidza. Aku wasiatkan kepadamu untuk melakukan perkara ini dan perkara itu. Jangan tinggalkan qiraatul Quran, jangan pula tinggalkan ilmu syar'i. Dua-duanya lakukan, jalankan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dimudahkan urusannya. Kalau dia merasa sulit di awal-awal, usaha terus. Usaha terus dan jangan sampai putus asa. Qiraatul Quran, begitu pula amalan-amalan lain, kalau digabungkan dengan menuntut ilmu syar'i, ketika tidak seimbang, maka usahakanlah terus-menerus, perlahan-perlahan, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan membukakan sebuah solusi yang terbaik, sebuah jalan yang terbaik, yang mana inti dari wasiat dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah adalah jangan sampai kita meninggalkan talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Begitu pula tatkala Imam Ahmad ditanya kepada beliau, "Wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, ila mata tatlubul ilm?" Dalam riwayat lain ditanyakan kepada beliau, "Ila mata takunu ma'a hadhihi al-waraqat?" Sampai kapan kamu bersama kitab-kitab ini, bersama hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, "Minal mahdi ila al-lahdi." Sampai mati aku akan bersama hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semangat beliau alaihi rahmatullah yang perlu kita contoh, dan inilah a'immatus salaf, bagaimana mereka memiliki semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu syar'i. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ah, yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kedudukan sunnah tersebut di dalam Islam. Dalam mukaddimah beliau sebutkan bahwasanya sunnah merupakan poin terpenting dalam sumber Islam setelah Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim dan yang kedua adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ini tidak bisa terpisahkan, mesti tergandeng terus. Yang mana beliau menjelaskan bahwasanya sunnah tatkala dilihat dari sisi bahasa, yang dimaksudkan atau yang diinginkan di dalam makna tersebut adalah satu jalan atau satu jalur at-tariqah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin?" Apakah kalian tidak melihat sunnatal awwalin, jalur-jalur atau jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang terdahulu yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengkhianati Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Sunnatal awwalin, jalan-jalan mereka, orang-orang yang terdahulu yang mereka tempuh. Tentunya jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah sunnah. Maknanya di sini adalah jalan yang telah mereka tempuh. Begitu pula sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan orang yang sebelum kalian. Dari kalangan ahlul kitab, al-yahud wan nasara, tashabbuh, selalu ingin menyerupai apa yang ada di sisi mereka, orang-orang kufar. Syahidnya adalah sunan atau kahsanan. Maka di sini maknanya adalah secara bahasa jalan ataukah at-tariqah. Begitu pula tatkala Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah menjelaskan tentang makna sunnah ini secara syar'i, yaitu sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama al-muhaddithin wal fuqaha wa usuliyin, maknanya adalah apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu perkataan-perkataan beliau ataukah perbuatan beliau ataukah takrir, bentuk persetujuan yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ataukah sifat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, begitu pula perbuatan-perbuatan beliau. Takrir, dan ini mungkin banyak sekali telah antum dengarkan dalam setiap kajian dan majelis-majelis ilmu, seperti contohnya adalah tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan takrir, memberikan persetujuan bagi sebahagian sahabat-sahabat Nabi yang ingin memakan adzab, memakan satu sebuah hewan yang kalau dibahas Indonesia kan secara bebas katanya biawak, tapi Allah a'lam, setelah ana lihat kondisi nyata adzab yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa perbedaan antara adzab yang diinginkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan biawak yang ada di negara kita. Walhasil, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam disajikan makanan dari hewan ini adzab, beliau tidak memakan. Akan tapi itu dimakan oleh sahabat-sahabat beliau dan beliau mengizinkan, tidak melarang. Begitu pula tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mentakrir, menyetujui. Tatkala sahabat-sahabat beliau ada yang memakan bawang sebelum mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang akan mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memakan bawang, akan tetapi beliau tidak melarang. Beliau tidak melarang untuk sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan al-basal. Ini bentuk takrir yang ada dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Yang mana kita sampai kepada poin bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan penjelas, tafsil, rincian dari apa yang datang dari Al-Qur'anul Karim, kalamullahi jalla wa ala. Di antaranya yang beliau sebutkan di sini adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyebutkan aqimish shalah, dirikanlah salat wahai kaum mukminin, wahai kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu dari salat-salat wajib tersebut secara global. Aqimish shalata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat sejak tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, sampai gelap. Artinya datangnya malam hari. Wa Qur'an al-fajr, dan dirikan pula salat al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Di sini secara global Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Dan ini sama seperti firman Allah Azza wa Jal yang beliau nukilkan di sini, yang kemarin belum sempat kita baca dan kita berhenti di poin tersebut. Kata Allah Azza wa Jal dalam surah Ar-Rum ayat ke-17 sampai ke-18. Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita waktu salat lima waktu. Waktu salat lima waktu. Akan tapi disebutkan secara mujmal, secara global. Tidak secara tafsil. Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Bertasbihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mendirikan salat hina tumsuna wa hina tusbihun, ketika kalian masuk waktu sore ataukah waktu pagi. Walahul hamdu fis samawati wal ard, dan hanyalah pujian-pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ashiya wa hina tudhhirun, dan tatkala kalian berada pada waktu sore hari juga lakukanlah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dirikanlah salat wa hina tudhhirun, dan begitu pula ketika waktu adh-dhuhur. Yang mana kata Allah Azza wa Jalla di sini hina tumsun, maksudnya adalah salatul asr. Salat al-asr yang dilakukan ketika sore hari. Wa hina tusbihun, maksudnya adalah dirikanlah oleh kalian salatul fajr, salat subuh. Ashi, di sini ada dua waktu, yaitu al-maghrib wal isya, karena dilakukan pada malam hari. Wa hina tudhhirun, dan ketika salat zuhur dirikanlah salat. Tapi tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala kapan itu waktu zuhur, kapan itu sore hari, kapan itu al-ashi malam untuk waktu maghrib dan isya. Tidak ada perinciannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, fa hadza dzikrun lil awqat. Maka ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan waktu-waktu salat lima waktu secara global, secara mujmal. Lakinnahu dzakara mujmalan atau dzakara mujmal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan penyebutan yang global. Walladzi baina hadza atau walladzi bayyana hadzal ijmal, dan yang mentafsil dan yang menjelaskan perkara global ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang merinci adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad shalla bi ashabihi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah salat bersama sahabat-sahabat beliau. Waqal, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Ittiba', hanya tugas kita adalah berittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Bagaimana kalian melihat aku sholat? Begitulah kalian melaksanakan sholat. Tidak perlu ada tambahan-tambahan. Tidak perlu ada pengurangan-pengurangan. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tugas kita hanyalah al-ittiba' lal-ibtida'. Bukan mengada-ada atau sesuatu yang semakna dengan itu dengan tujuan yang baik. Untuk memperindah gerakan sholatkah? Atau untuk menambah kekhusyuankah? Atau alasan-alasan lain? Maka hal ini tidak dibenarkan di dalam Islam karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan sallu, perintah. Salatlah kalian kama sebagaimana raaitumuni, kalian melihat aku usolli. Melihat aku melakukan salat. Persis seperti apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Fabayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bihadza a'dad rakaat salawat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala melakukan salat-salat wajib bersama sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum, menjelaskan a'dad raka'at salawat, jumlah-jumlah raka'at pada salat-salat tersebut. Fanusalli kama salla alaihi salatu wassalam. Maka yang wajib bagi kita adalah mendirikan salat, mengerjakan amalan besar ini sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan hal tersebut. Nusalli dhuhur arba' raka'at. Maka kita wajib untuk melaksanakan salat duhur sebanyak 4 raka'at. Wa fis safari raka'ataini qasran. Dan ketika safar, maka kita ringkas jumlah rakaat tersebut menjadi 2. Wal asr arba' rakaat, wa fis safar rakaatain. Begitu pula pada salat asar, maka kita lakukan dan kita dirikan dengan 4 rakaat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Wa fis safari rakaatain. Dan dalam keadaan safar, kita hanya melakukannya sebanyak 2 rakaat qasran, karena meringkas. Wal maghribu 3 rakaat fis safari wal hadar, wa la tuqassar. Dan begitu pula salat maghrib, kita melakukan dengan 3 rakaat, baik itu dalam keadaan safar ataukah dalam keadaan kita muqim, wala tuqassar. Dan salat maghrib tidak bisa diringkas. Keadaan safar atau keadaan muqim tetap berbeda dengan salat yang 4 rakaat. Kalau muqim 4, kalaupun musafir maka diringkas menjadi 2. Kemudian kita beliau wal isya 4 rakaat fil hadar wa rak'atan fis safari qasran. Begitu pula salat isya 4 rakaat ketika muqim dan 2 rakaat ketika kita sedang melakukan safar. Wal fajru raka'atan fil hadari wa fis safar. Dan ketika kita melaksanakan salat fajr, salat subuh, sebanyak 2 rakaat, baik dalam keadaan muqim ataukah dalam keadaan musafir. Wa amma min haitsul mawaqit, faqad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-mawaqit idh shalla adh-dhuhr limiqatiha. Adapun yang berkaitan dengan waktu-waktu salat tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan hal tersebut karena beliau melakukan salat duhur sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asr limiqatiha. Begitu pula salat asar sesuai dengan waktunya. Wal maghrib limiqatiha, wal isya limiqatiha, wal fajr limiqatiha. Semua salat, al asr, al maghrib, al isya dan al fajr, semuanya dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan waktunya. Beliaulah yang menjelaskan kepada kita rincian-rincian kapan masuknya waktu subuh, kapan masuknya waktu zuhur, kapan masuknya waktu asar, begitu pula waktu maghrib dan waktu isya. Beliaulah yang menjelaskan kepada kita. Kama sabata fil hadits sahih. Sebagaimana telah datang sebuah riwayat yang sahih, anna Jibril alaihi salatu wassalam amma an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti wa fi akhirih. Sebagaimana datang dalam riwayat yang sahih bahwasanya Jibril, makhluk yang termulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, pernah mengimami Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada beliau fi awwalil waqt wa fi akhirih, di awal masuk waktunya sebuah salat dan di akhir waktu dari salat tersebut. Waqal, kemudian malaikat Jibril mengatakan as-salatu baina hadzainil waqtain. Tatkala mendirikan salat, maka waktunya adalah di antara dua waktu ini, apakah di awal waktu ataukah di akhir, batasannya adalah di akhir waktu tersebut. Misalkan kita ambil contoh salat al-fajr, salat subuh. Maka dilakukan awalnya adalah setelah terbitnya fajar. Ini waktu awal salat subuh. Tatkala matahari sudah mulai naik, maka berarti menunjukkan telah habis waktu salatul fajr. Tatkala Jibril alaihi salatu wassalam mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengimami Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua waktu ini. Di awal waktu pernah diimami, begitu pula di akhir waktu pernah diimami. Selain Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan Tatkala engkau melakukan salat wahai Muhammad, maka waktunya adalah di antara dua waktu ini. Maksudnya apa? Ikhtiari, pilihan. Jadi seorang boleh melakukan tatkala fajar untuk salat subuh misalkan, tatkala fajar telah terbit, bisa langsung melaksanakan salatul fajar. Menunggu 10 menit, 20 menit dan yang seterusnya sampai waktu batas terakhir yaitu terbitnya matahari. Kalau sudah keluar dari itu maka tidak akan diterima salatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telah kita ketahui bersama syarat utama agar amalan seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas wal mutaba'ah, al-ittiba'. Tatkala dia ikhlas memurnikan amalan-amalan ibadah dia hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah al-ittiba', mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam telah ada di hadapan kita. Awal waktu salat, akhir waktu salat. Tatkala akhir waktu salat sudah selesai, kita belum melaksanakan salatul wajib atau salatul fariidhah wal iyadhu billah, berarti kita telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih parah lagi, kita telah meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terperinci, secara tafsil. Yang mana beliau alaihi salatu wasallam merupakan seorang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Al-Qur'anul Karim. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menjelaskan lana kepada kita as-salatu adadan wa sifatan wa waqtan. Beliau adalah orang yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita sholat. Baik itu dari jumlah rakaatnya, baik itu tata cara sholatnya, begitu pula waktu masuk dan waktu akhir dari sholat tersebut. Yang ini tidak kita dapati di dalam Al-Quranul Karim. Yang ini tidak kita dapati di dalam Al-Quranul Karim. Maka ini sekaligus merupakan sebuah bahan koreksi atau sebuah bantahan bagi mereka yang mengatasnamakan diri mereka adalah Quraniyun, yang hanya berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Nanti insyaAllah akan dijelaskan di sini oleh beliau kenapa mereka bisa memahami atau memiliki akidah yang demikian. Sumbernya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum perhatikan, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Mereka-mereka yang keluar dari jalur al-haq. Mereka-mereka yang keluar dari jalur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beristidlal dengan Al-Qur'an was sunnah. Jangan antum kira mereka beristidlal dengan ucapan imam-imam mereka. La. Antum lihat Syiah Ar-Rafidah, kelompok yang paling kufur, yang mencela habis Asy-Syaikhain Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang mereka jadikan dalil adalah Al-Qur'an. Yang mereka jadikan dalil adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Al-Khawarij sama. Setiap kelompok sesat beristidlal dengan Al-Qur'an was sunnah. Termasuk di antaranya adalah mereka yang mengatasnamakan Quraniyun. Hanya berpegang teguh dengan Quranul Karim. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, mereka beristidlal dengan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, insyaallah secara global saya sebutkan nanti akan dirinci oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wara'a, tibyanan likulli syai. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tibyanan likulli syai, penjelas dari segala sesuatu. Dengan ayat ini mereka menyimpulkan bahwasanya kita tidak membutuhkan sunnah Nabi. Tibyanan likulli syai. Cukup sudah Al-Quranul Karim. Penjelas bagi segala sesuatu. Ini yang menjadi tanda-tanya besar. Apakah seperti itu pemahaman yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apakah seperti itu pemahaman yang diturunkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum warbahu? Pemahaman yang di sisi mereka para tabi'in, atba' tabi'in, a'immatus salaf, a'immatul muslimin sampai zaman kita sekarang. Apakah demikian? Tatkala mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'anul Karim tibyanan likulli syai, penjelas bagi segala sesuatu, menunjukkan bahwasanya kita tidak butuh sunnah Nabi. Kita tidak butuh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka mau jujur dan mereka mau adil, maka mereka akan melihat bagaimana pentingnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim, dalam menjelaskan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka jujur, mereka tidak akan dapatkan jumlah rakaat 4 rakaat untuk salat zuhur di dalam Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tibyana likulli syai', Al-Qur'an penjelas dari segala sesuatu. Apakah mereka dapati Al-Quranul Karim menjelaskan salatul fajr dua rakaat? Na'udzubillahi minal fitan. Na'udzubillahi minal dhalal. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari pemikiran yang tidak sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wal'iyadzubillah, jangan sampai ada dari kalangan mereka, wal'iyadzubillah, jangan sampai ada dari kalangan mereka yang mungkin mengira bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah kurang dalam melafadzkan Al-Quranul Karim atau menulis atau menyampaikan Al-Quranul Karim kepada umat manusia. A'udzubillah, ini kufuran yang nyata sekali. Karena wakilnya seperti ini. Tatkala mereka menamakan diri mereka Quraniyun, hanya berpegang teguh dengan Al-Quran tanpa melihat sedikit pun kepada sunnah Rasul, tidak akan mereka dapati jumlah-jumlah rakaat sholat. Tidak akan mereka dapati bagaimana kita bisa berzakat fitrah. Berapa banyak kadar yang harus, harta-harta apa saja yang wajib dizakati, tidak didapati di dalam Al-Quranul Karim. Dan wal'iyadzubillah pula, jangan sampai mereka menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah berdusta, wal'iyadzubillah. Tibyanan likulli syai. Dengan pemahaman yang salah, mereka bisa mencela Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Inilah pemahaman yang tidak sesuai dengan dan tidak sejalan dengan jalur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang bisa mengantarkan mereka untuk mencela Allah, mencela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nas'allahu as-salamata wal afiyah. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan oleh beliau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang menjelaskan kepada kita jumlah-jumlah rakaat salat, tata cara bagaimana kita salat dengan baik dan benar, dan waktu-waktu masuk salat wajib tersebut. Wa biduni sunnah, kata beliau, dan tanpa sunnah Nabi, tanpa sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yumkin an na'rifa sifatas salah wa mawaqitiha. Tidak akan mungkin kita mengetahui bagaimana cara salat yang sesuai dengan sunnah Nabi. Begitu pula kita tidak akan mungkin mengetahui waktu-waktu kapan masuknya salat wajib. Wa in kunna 'arafna wujubaha, walaupun kita mengetahui bahwasanya mendirikan salat adalah perkara yang wajib, yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, minal Qur'anil Karim, yang mana itu telah jelas diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Mimma yadulluna ala anna allaha jalla wa ala wa kulla bayaniha li nabiyihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bayanun amali wa bayanun qawli, yang mana ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, mimma yadulluna ala anna allaha wakkala. Naam, bukan wa kullu bayaniha, wakkala. Mimma yadulluna ala anna Allah subhanahu wa ta'ala wakkala bayanaha, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menugaskan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka ini bentuk tawkil, tugas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa-apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat Allahu Jalla wa'ala. Wahuwa bayanun amali. Itu adalah hakikat dari penjelasan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu amali ataukah qawli. Apakah penjelasan tersebut berupa perbuatan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah penjelasan tersebut berupa sabda dan perkataan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walihada lamma jaa jama'ah min alladziina yunkiruna sunnah min al-khawarij ila Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala an wa nadhiruhu fi wujub al-ihtijaj bi sunnah. Oleh karena itu, kata beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah war'a, lamma jaa jama'ah min alladziina yunkiruna sunnah, ketika datang sebuah rombongan dari kalangan Al-Khawarij, mereka datang kepada Umar ibn Abdul Aziz, yang mana mereka beberapa kelompok dari orang-orang Khawarij ada yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau sebutkan di sini, alladzina yunkiruna sunnah, yang mereka itu mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka ini, segelintir dari kelompok Khawarij tersebut, datang kepada Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, saya kira ma'ruf, masyhur di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang tabi'in yang merupakan khalifah dari pemerintahan kaum muslimin, yang beliau merupakan imamul adil, seorang imam yang adil sekali. Dan tatkala beliau menjabat menjadi pemimpin dan penguasa di tengah-tengah kaum muslimin, maka keadilan ketika itu di kota Hijaz, Al-Makkah wal Madinah dan sekitarnya merata sekali. Begitu pula beliau merupakan seorang alim, orang yang berilmu. Ada sebahagian nukilan, tapi datangnya dari orang-orang yang terbelakang di zaman-zaman kita sekarang, akan tetapi terlalu gulu, terlalu berlebihan. Yang mana tatkala mereka mensifati seorang Umar bin Abdul Aziz, mereka mengatakan bahwasanya beliau adalah Khalifah Ar-Rashid Al-Khamis, khalifah yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelima setelah empat khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Maka yang kelima yang dikatakan oleh mereka adalah Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi hal ini diingkari oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali, begitu pula masyayikh yang lainnya, Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka mereka semua mengingkari, karena tatkala kita memposisikan beliau, beliau merupakan seorang yang adil, seorang tabi'in, memiliki keutamaan yang luar biasa. Seorang imam yang adil akan mendapatkan naungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sulit menjadi seorang imam yang adil, tapi beliau adalah mampu, seorang yang mampu sekali. Maka kata mereka, tatkala kita memposisikan beliau terlalu berlebihan, maka secara sadar ataukah tidak, kita telah menjatuhkan kredibilitas, menjatuhkan kemuliaan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'i. Karena kalau kita lihat sejarah yang ada setelah pemimpin atau setelah Khalifah Ali radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, maka menggantikan bukanlah beliau, bukanlah Umar bin Abdul Aziz, dan beliau bukanlah sahabat Nabi, hanya tabi'in. Mendapatkan keutamaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka merupakan generasi terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik adalah zamanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat-sahabat beliau. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, yaitu tabi'in. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan setelah kita mengetahui dan melihat sejarah bahwasanya kepemimpinan pemerintahan kaum muslimin ketika itu setelah dibunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu oleh mereka orang-orang Khawarij la'natullahi alaihim ajma'in, mereka mengatakan atau yang menjadi khalifah setelah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, murid langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama kita, kalaulah kita ingin memberikan laqab, memberikan gelar Khalifah Ar-Rashid yang kelima, maka yang lebih pantas untuk mendapatkan gelar tersebut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, karena beliau adalah sahabat yang mulia, tanpa kita mengurangi kemuliaan yang ada di sisi Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah, yang merupakan seorang tabi'in. Dia tidak bertemu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah, pernah suatu waktu Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melaksanakan salat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Setelah selesai salat, Anas bin Malik mengatakan kepada khalayak yang ada di situ, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata." Tidaklah aku melihat, kata Anas bin Malik, seorang yang solatnya mirip sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan atau selain dari pemuda ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ini rekomendasi langsung dari sahabat Nabi Anas bin Malik, yang beliau menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam solat, dan beliau tatkala melihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengimami kaum muslimin ketika itu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa min hadzal fata." Benar-benar mirip sekali salat seorang Umar bin Abdul Aziz dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa'ra'ah, datanglah segerombolan atau serombongan orang-orang Khawarij kepada beliau, kepada Umar bin Abdul Aziz, yang mana mereka itu yungkiruna sunnah, mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhiruhu fi wujubil ihtijaj bi sunnah. Dan kedatangan mereka, rombongan tersebut, kepada Umar bin Abdul Aziz ingin berdiskusi. Itu bahasa lembutnya. Ingin berdebat sebenarnya. Ingin berdebat kepada Umar bin Abdul Aziz tentang kewajiban berihtijaj, kewajiban berhujjah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka ingkari. Yang sebenarnya tidak perlu berhujjah dengan sunnah Nabi, karena cukup dengan Al-Qur'anul Karim. Qala lahum Umar radhiyallahu taala an. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Fauzan dengan lafaz radhiyallahu taala anhu. Ini pelajaran untuk kita bahwasanya doa ini tidak dikhususkan untuk sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, akan tetapi boleh juga diberikan kepada selain sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi yang lebih tepat adalah kita mengatakan atau mendoakan kepada beliau rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Bukan artinya kita membantah Syekh Al-Fauzan. La, abadan. Sama sekali tidak seperti itu. Akan tetapi yang lebih afdal, yang lebih utama, tanpa mengurangi apa yang ada di sisi Syekh Al-Fauzan, adalah kita mengucapkan rahimahullah, mendoakan rahmat Allah kepada beliau Umar bin Abdul Aziz, karena beliau bukanlah seorang sahabi al-jalil. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini, berkata kepada mereka, serombongan dari kaum Khawarij tadi, Allahu jalla wa ala amarana bis salah fil Qur'ani fa kaifa nusalli. Pertanyaan yang bisa mematahkan apa yang mereka inginkan. Kata Umar bin Abdul Aziz kepada segerombolan atau serombongan dari kaum Khawarij tadi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat di dalam Al-Quran. Fakaifa nusalli, maka bagaimana kita melakukan sholat tersebut? Hatu li ayatan, kata Umar bin Abdul Aziz, datangkanlah kepadaku satu ayat saja. Satu ayat saja yang diminta oleh Umar bin Abdul Aziz kepada mereka. Hatu li ayatan minal Qur'ani tubayyin kaifiyatis salah. Tubayyin kaifiyatis salah. Datangkan kepadaku satu ayat saja yang menjelaskan tata cara kita mendirikan sholat. Bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud. Apa yang dibaca di dalam ruku, apa yang dibaca di dalam sujud. Datangkan kepada satu ayat saja, kata Umar bin Abdul Aziz kepada mereka. Fa'inda dhalik inbahatu. Tatkala hal itu diminta oleh seorang khalifah, seorang imamul adil, Umar bin Abdul Aziz, ketika itu mereka terdiam. Wa qata'at hujjatahum wa alzamahum biwujubil ihtijaj bisunnah. Dan ketika itu pula mereka tersadar bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang wajib untuk dijadikan sebagai hujjah, bukan sesuatu yang harusnya diingkari. Maka dengan satu pertanyaan ini saja bisa mematahkan keadaan mereka, orang-orang Khawarij yang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah, bahwasanya ahlul haq, ahlul hadith, ahlu sunnati wal jamaah tidak membutuhkan banyak-banyak jidal, tidak membutuhkan banyak-banyak diskusi-diskusi ilmiah, kata mereka. Karena kalau kita membuka pintu ini, yang ada hanyalah kita memberi kesempatan untuk mereka menebarkan syubhat-syubhat yang ada di sisi mereka. Yang mana syubhat-syubhat ini kita mungkin bisa membantahnya, mengkoreksi dari apa yang mereka miliki. Tapi tatkala syubhat-syubhat ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin yang jahil, yang belum mengerti ilmu syar'i, bagaimana cara mereka membantah syubhat-syubhat yang mereka miliki? Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana orang Khawarij tatkala datang kepada Umar bin Abdul Aziz, mengajak debat, mengajak diskusi ilmiah, dalam tanda kutip tentunya. Bagaimana sikap seorang Umar bin Abdul Aziz? Ayo kita duduk bareng, ahlan wa sahlan, tafadhol. La, langsung ditanyakan satu ayat saja. Datangkan kepadaku satu ayat yang menunjukkan tentang tata cara kita melakukan sholat. Sudah, itu saja yang keluar dari lisannya. Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Tidak membutuhkan moderator, tidak membutuhkan meja, tidak membutuhkan ruangan khusus, tidak membutuhkan waktu ini dan itu. Lah, itu bukan sunnah dari apa yang dilakukan oleh para ulama salaf kita. Berjidal, berdebat secara terbuka, diskusi ilmiah kata mereka, bukan jalan yang telah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat bagaimana seorang Umar bin Abdul Aziz, Imam Tabi'in, beliau dengan satu pertanyaan bisa mematahkan hujjah mereka, tidak perlu berlama-lama berjidal, tidak perlu berlama-lama diskusi seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka, hadanallahu wa iyyahum. Kemudian kata beliau, hafizahullah war'ah, wa mithlu sholati aidan. Dan sama seperti salat. Anallaha jalla wa ala amara bizzakati fil Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Fa kaifa na'rif al-amwal allati tajibu fiha az-zakah? Maka kata beliau, Syekh Al-Fauzan, hafizahullah wa rahmah, maka bagaimana kita bisa mengetahui harta-harta yang diwajibkan padanya untuk dikeluarkan zakatnya? Hadhihi al-ma'rifah la tumkinu illa bisunnah. Pengetahuan ini, ilmu ini tidak mungkin kita dapati kecuali dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang amalan zakat, wa annaha tajibu fi adh-dhahabi wal fiddah. Ya, mana zakat itu diwajibkan bagi mereka orang-orang yang memiliki harta dan emas, memiliki emas dan perak, afwan. Wajib bagi mereka-mereka yang memiliki emas dan perak. Wal habub wasimar wa bahimatul an'am. Begitu pula sebagian dari hasil-hasil panen, hewan-hewan ternak, wa urudut tijarah, dan dagangan-dagangan yang dijadikan pemasukan murni dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Wa annaha la tajibu fi kulli amwal. Yang mana zakat itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak wajib pada setiap harta yang kita miliki. Hanya harta-harta tertentu saja. Apakah itu emas, perak, hasil-hasil perkebunan, hewan-hewan ternak, begitu pula hasil dari perdagangan yang dilakukan oleh mereka kaum muslimin. Wa innama tajibu fi hadhil amwal an-namiyah. Yang mana zakat itu diwajibkan untuk harta-harta yang berkembang. Allati hiya al-hubub was-simar wan-naqdan, seperti misalkan hasil-hasil panen kata beliau, ataukah buah-buahan, wan-naqdan, emas dan perak. An-naqdan di sini maksudnya adalah az-zahab wal-fiddah. Ini nama lain dalam kutub. Jadi ketika antum nanti membaca kutubul fiqh, sulit atau jarang antum dapatkan mereka mengucapkan az-zahab wal-fiddah ketika masuk di babuz zakah. Mereka mengucapkan an-naqdan. Maka ini maknanya adalah az-zahab wal-fiddah, emas dan perak. Emas dan perak lah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan zakatnya. Wasaimah bahimatil an'am, dan beberapa hewan-hewan ternak, tidak seluruhnya pula, beberapa hewan-hewan ternak. Kama bayyana sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita al-miqdar, berapa yang harus dikeluarkan, alladhi yu'khadhu fi zakah, berapa yang harus dikeluarkan dari zakat tersebut. Famasalan, contohnya adalah yang disebutkan oleh beliau di sini, fi zakatil hubub wa thimar, seperti zakat hasil dari panen. Wal kharij minal ard, dan apa-apa yang keluar dari bumi ini. Yukhazul usyur, yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah al usyur, 10%. Au nisful usyur, ataukah 5%. Bihasabil ma'unah, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Wa adamiha, dan sesuai dengan apa yang tidak dibutuhkan. Dalam artian tatkala hasil panen tersebut merupakan sesuatu yang banyak dibutuhkan oleh kaum muslimin, dan artian berkembang usaha dia, hasil panen dia, maka itu akan bergantung dan erat sekali kaitannya dengan berapa banyak yang harus dia keluarkan. Bertambah banyak hasil yang dia miliki, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka 10% yang wajib dia keluarkan. Kalau tidak sebanyak itu, maka bisa pula 5%. Tergantung perincian yang ada. Dan perincian-perincian ini tidak akan kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim. Perincian-perincian ini kita dapatkan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau, yang mana itu semua dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan terperinci satu persatu. Wa min adh-dhahabi wal fiddah, dan dari emas dan perak yang diambil adalah rubu'ul usyur, 2,5%. Ini perkara-perkara yang wajib kita ketahui dan tidak bisa kita dapati kecuali dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minal ghanam, begitu pula dari hewan ternak. Dari kambing misalkan, kata beliau, fi kulli 40 syah, setiap 40 kambing yang dimiliki oleh seorang penggembala atau seorang yang berternak, maka harus dia keluarkan syah, harus dia korbankan untuk zakatnya adalah 1 ekor kambing. Setiap 40, 1 ekor yang dikeluarkan. Wa hakadha baina baqi ansibatiha. Bayyana baqi ansibatiha. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara ini dari wajib perkara atau harta-harta yang wajib untuk dizakati dan dikeluarkan zakatnya. Wa fil ibil, begitu pula dari hewan ternak, dari al-ibil, unta. Ini mungkin banyak di mamlakah sana, di negara Timur Tengah. Kalau di sini mungkin hampir tidak ada. Yang lebih ma'ruf di sini mungkin mereka yang berternak kambing. Yang perlu diilmui adalah setiap 40 kambing wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor. Wa fil ibil, dan pada unta, bayyana sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nasabuha, telah menjelaskan juga berapa ekor yang wajib dikeluarkan. Fa fi khamsi minal ibil, setiap 5 ekor dari unta syah wajib dia zakati dan dia keluarkan 1 ekor kambing. 5 ekor unta, 1 ekor kambing harus dia zakatkan untuk kebutuhan kaum muslimin. Wa fil usyur atau wa fil ashri syatan, setiap dia memiliki 10 kambing maka setiap dia memiliki 10 ekor unta maka 2 ekor kambing syatan. Wa fil khamsi asyarah, dan setiap 15 ekor unta thalathu syiah, 3 ekor kambing. Jadi tetap dia menggembala atau memiliki ternak unta, akan tetapi zakatnya adalah kambing. Kalau 5 1 kambing, 10 ekor unta 2 kambing, 15 ekor unta 3 kambing. Wa fil 20, dan 20 ekor unta maka yang dikeluarkan adalah 4 kambing. Wa fil 25, 25 ekor unta maka bintu makhad, anak unta yang anak perempuan, bint, betina, unta betina yang masih memiliki umur kurang lebih masuk ke 2 tahun. Ini semua penjelasan datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala kita melihat hal ini, maka Al-Qur'anul Karim hanya menyebutkan secara mujmal, secara global. Tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim setiap 5 ekor unta yang wajib engkau keluarkan zakatnya adalah 1 ekor kambing. La, tidak ada. Setiap 40 ekor kambing yang engkau miliki maka wajib engkau keluarkan 1 ekor kambing untuk dizakati. Tidak ada seperti ini penjelasannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Datang semua ini dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda-sabda beliau yang datang, riwayat-riwayat yang sahih yang benar-benar merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentaukil, telah memberikan tugas kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjelaskan itu semua. Kita sampai di sini insyaallah. Nanti besok akan kita lanjutkan lagi, karena di sini beliau cukup banyak merinci tentang hewan-hewan ternak, dan itu merupakan contoh yang diberikan oleh Syekh Al-Fauzan kepada kita. Kita sampai kepada posisi tatkala seorang memiliki 25 ekor unta, ini sekedar tambahan ilmu dan tambahan faedah. Tatkala seorang memiliki 25 ekor unta, maka dia wajib mengeluarkan bintu makhab, yaitu unta betina yang masih berumur 2 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok hari Rabu. Besok hari Selasa. Hari Selasa tanggal 18 Ramadan insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfirka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.